Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Buka apa nih? Durus selugahnya. Pelajaran berapa ya? Keringat lagi ulun nah. Pelajaran keempat sudah belum? Yang huruf jar. Halaman 21. Jadi kita ulang secara ringkas saja. Durusul lugah jilid 1 ya. Halaman 21 sudah belum? Huruf jar. Belum ya? Ya belum. Pelajaran keempat dari kitab Durusul lugah halaman 21 itu mengenai huruf jar ya, mengenai huruf jar. Huruf jar tajurdul adalah tajurdul ismal ladzi ba'daha bil kasrah. Jadi yang dinamakan huruf jar itu fungsi, salah satu fungsinya adalah dia menjarkan isim setelahnya dengan harokat kasrah. Jadi kalau ada huruf jar ini, maka isim setelahnya berharokat kasrah. Contoh Allahu dhamma. Ketika dimasuki huruf jar fi, maka menjadi fillahi. Contoh lain qalamun ya, qalamun. Dimasuki huruf jar yang lain seperti min, maka menjadi min qalamin ya. Minallahi ilallahi. Subhanalladzi asra bi abdihi nabi abdihi lailan minal masjidi. Nah, min huruf jar, masjidi harakat kasrah ujungnya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ya. Di pelajaran keempat ini disebutkan huruf jarnya ada empat ya. Satu fi artinya di atau di dalam ya. Fi artinya di atau di dalam. Yang kedua ala artinya di atas atau kepada ya. Atas atau kepada. Contoh alal maktabi, di atas meja. Kalau kepada alallahi minal apa contohnya? Alallahi tawakkalna ya, kepada Allah kita bertawakal. Alallahi ya, kepada Allah kita bertawakal. Kemudian min ya, min artinya dari. Saya dari masjid. Ana minal masjidi ya. Kemudian ila, ila maknanya ke atau sampai. Ke atau sampai. Contoh zahabtu ila suqi. Saya pergi ke pasar. Kemudian sampai utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ya, itu bukan hadis ya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, itu ila maknanya bisa ke atau sampai. Jadi empat huruf ini, satu fi, dua ala, tiga min, dan empat ila adalah huruf jar. Kita baca halaman 21. Al-baitu. Nah, al-baitu dhammah asalnya, tapi dimasuki fi, huruf jar menjadi fil baiti. Al-maktabu alal maktabi, di atas meja. Al-masjidu fil masjidi, di dalam masjid. As-sariru dhammah ujungnya dimasuki ala, ala sariri, ri menjadi kasrah. B contohnya aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar ya, dia di dalam kamar. Nah, jadi ini selain dia huruf jar ya, pelajaran keempat ini tentang huruf jar, juga penggunaan domir, domir kata ganti yaitu huwa dan hiya ya. Huwa dan hiya. Huwa untuk laki-laki, nah kalau hiya untuk perempuan ya. Jadi penggunaan domir atau kata ganti huwa dan hiya sama-sama artinya dia. Tapi huwa untuk laki-laki muzakkar, lil muzakkar untuk laki-laki, kalau hiya lil muannas untuk perempuan. Contoh aina Muhammadun, di mana Muhammad? Lalu dijawab huwa, nah, menggunakan huwa ya. Huwa fil masjidi, dia di dalam masjid. Kemudian aina Fatimah, di mana Fatimah? Dia, nah, menggunakan hiya karena perempuan. Hiya fil baiti misalnya, dia di dalam rumah. Nah, ya, penggunaan domir atau kata ganti. Nah, kemudian ya, ulang-ulang lagi, domir ini bukan hanya pengganti manusia, Muhammad, Fatimah, enggak, tapi benda mati pun juga bisa menggunakan huwa dan hiya. Contoh ainal qalam, di mana pulpen? Ya, di mana pulpen? Maka dijawab huwa, ya. Huwa ya, dia. Nah, di mana misalnya? Alal maktab, di atas meja. Alal maktabi, di atas meja. Huwanya pengganti dari yang tidak berakal. Contoh yang ini muzakkar ya. Kolam ini muzakkar karena tidak ada tanda muannas. Kemudian untuk muannas, aina al-kurrosah. Kurrosah adalah buku tulis. Aina al-kurrosah itu dia muannas. Kenapa? Karena berakhiran ta marbutah. Di mana buku tulis itu? Nah, dijawab hiya. Nah, ya. Karena ini adalah muannas. Hiya ala syajarah, ya. Dia di atas pohon, di bawah kucing misalnya. Ya ala syajarati. Nah, maka menggunakan hiya muannas dan juga dipakai untuk yang tidak berakal. Jadi huwa dan hiya itu domir digunakan untuk yang tidak berakal. Tamrin tidak usah ya. Kemudian halaman 23, langsung loncat ke halaman 23. Nah, itu ada nama-nama ya. Perhatikan yang A di tengah ada nama-nama. Muhammadun dari atas ke bawah ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Saidun, Adiyun, Abbasun. Semua nama yang ada di sebelah kanan kitab itu semuanya pakai tanwin ujungnya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Saidun, Aliyun, Abbasun. Adapun sebelah kiri nama-nama perempuan ya, semuanya tidak pakai tanwin. Satu Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, dan Ruqayyatu. Semuanya tidak pakai tanwin. Nah, inilah yang dinamakan dengan apa? Ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin. Beda dengan Muhammadun pakai tanwin, tapi Aminatu tidak bertanwin. Maka salah kalau kita membaca nama perempuan seperti Aminah, tidak ada harokatnya ya, seperti ketika pian membaca sirah Nabi misalnya, kemudian tidak ada harokatnya. Kalau pian baca Aminatun salah. Nah ya, atau pian membaca sirah ada kata-kata Khadijah, tidak ada harokatnya, maka salah kalau pian baca Khadijatun. Ini salah. Yang benar tanpa tanwin. Nah, isim ini yang tidak bertanwin ujungnya dinamakan apa? Al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarifu. Nah, nanti baru kita belajar sebabnya. Kenapa isim itu tidak pakai tanwin? Apa sebabnya? Nanti insyaallah pembahasan berikutnya. Al-ismul ladzi la yansarifu. Isim yang, alladzi artinya yang. Isim yang la tidak yansarifu bertanwin. Seperti nama-nama Tolhah ya. Maka Tolhatu, Usamah, Usamatu, Ahmadu, Ibrahimu, Sulaimanu, tidak pakai tanwin. Beda dengan nama Muhammadun ya, Zaidun, Ammarun, Yasirun, Aliun, Abbasun, semuanya pakai tanwin. Nanti kita baru belajar alasannya kenapa nama-nama itu tidak pakai tanwin ya. Nah, kemudian kita baca halaman 24. Ya, halaman 24 ini penggunaan huruf jar dan domir ya. Penggunaan huruf jar dan domir. Perhatikan Mbak, halaman 24. Al-baitu menjadi minal baiti, al-masjidu ilal masjidi. Ada percakapan antara mudarris dengan Muhammad ya. Mudarris dengan Muhammad. Kata al-mudarrisu, si dosen, min aina anta, dari mana kamu? Min aina anta. Nah, di sini timbul pertanyaan, kan min itu huruf jar. Ya, dia mengkasrahkan setelahnya. Tapi kenapa aina itu fathah, tidak kasrah? Nah, ada yang bisa menjawab enggak, Bu? Kan kalau al-baitu minal baiti, jadi kasrah ujungnya. Tapi min aina, kenapa kita enggak ada baca min aini? Nah, alasannya apa, Bu? Karena Bu, apa, Bu? Ya. Karena ya, ada yang bisa jawab? Aina termasuk isim mabni ya. Aina itu nanti di mukhtarat ya, ada namanya mu'rad dan mabni. Aina itu termasuk mabni, yang mana kalau mabni ujungnya tidak boleh dirubah-rubah, satu bentuk saja, termasuk kalimat aina. Aina itu selamanya dia aina. Pian ainu enggak mungkin, aini juga tidak mungkin, aina sekalipun dimasuki huruf jar. Kenapa? Karena dia adalah mabni. Mabni itu adalah isim yang ujungnya tidak berubah-rubah, satu bentuk saja. Beda dengan kalimat al-baitu. Al-baitu itu mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah-rubah, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Tapi kalau mabni satu bentuk saja aina, maka selamanya dia fathah, tidak dibaca ainu dan tidak dibaca aini ya, karena dia mabni. Kemudian Muhammad menjawab, ana minal yabani, saya dari Jepang ya. Mudaris bertanya lagi, wa min aina ammarun, dan dari mana Ammar? Muhammad menjawab, huwa minas sini, dia dari Cina. Sin Cina ya. Ada hadis palsu apa bukan hadis palsu? Utlubil ilma walau bisin ya. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Tetapi hadisnya bermasalah ya. Kemudian al-mudarrisu bertanya lagi, wa min aina Hamidun, dan di mana Hamid? Muhammad menjawab, huwa minal. Jadi min aina ini bukan dari mana. Jadi dia bertanya min aina ini asalnya ya. Jadi wa min aina Ammar, dari mana asalnya Ammar? Wa minasin, dia dari Cina. Kemudian wa min aina Hamid, dari mana asalnya Hamid? Wa minal Hindi, dia dari India. Bukan jawabannya kamu dari mana? Dari WC, dari masjid, dari pasar, bukan ya. Tapi konteks di sini adalah asalnya, dari mana asalnya ya. Wa min aina Hamidun, dari mana asal Hamid? Hamid huwa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbasun, di mana Abbas? Muhammad menjawab, kharaja, dia telah keluar. Aina zahaba, kemana dia pergi? Zahaba ilal mudiri, dia pergi menghadap mudir. Dia pergi menghadap mudir. Kemudian mudarris bertanya lagi, wa aina zahaba Aliun, dan kemana perginya Ali? Maka Muhammad menjawab, zahaba ilal mirhaldi, dia pergi ke WC. Mirhad adalah WC. Beda dengan hammam. Hammam itu kamar mandi, tapi kebiasaannya di Saudi itu kamar mandinya plus WC. Ya. Jadi kalau cuma WC saja itu namanya mirhad. Tapi kalau ada kamar mandi plus WC-nya dinamakan hammam. Atau cuma kamar mandi tanpa ada WC juga dinamakan hammam. Ya. Jadi hammam itu lebih umum. Kalau mirhad khusus WC artinya, atau toilet. Kemudian cukup ya. Perhatikan halaman 26, al-kalimatul jadidah ya, kosakata-kosakata yang baru. Ya, kita cepati. Karena latihan ini insyaallah mudah saja. Al-kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru, al-madrasatu sekolah. Al-faslu kelas. Al-hammamu kamar mandi. Ya, kalau mimnya tidak pakai tasydid, hammam artinya apa Bu? Burung merpati ya. Jadi hammam kamar mandi, hammam burung merpati. Al-mirhadu WC, toilet. Al-matbakhu dapur ya. Al-ghurfatu kamar atau ruangan. Al-jami'atu universitas ya. Al-Jamiatul Islamiyah bil Madinah, Universitas Islam Madinah. As-suku pasar. Al-Yabanu negara Jepang ya. As-Sinu Cina. Al-Hindu India. Al-Filipinu Filipina ya, Filipina ya. Al-Mudiru mudir atau kepala sekolah, kepala sekolah ya bisa, kepala yayasan bisa, pimpinan bisa. Zahaba telah pergi, kharaja telah keluar. Nah, di sini di bawahnya disebutkan 4 huruf jar, fi, ala, min dan ila. Min huruful jarri, termasuk huruf-huruf jar. Ya. Nah, pelajaran ke-6 kita cukupkan ya, pelajaran ke-6. Silakan pian buka mukhtaratnya. Ya. Kita belajar kaidahnya. Kemarin halaman 15 Bu ya, nakirah dan ma'rifah kan ya. Ya. Coba kita ulang. Halaman 15 pasal ke-4, al-faslur rabi'u, pasal ke-4, al-ismu bin nadhari ila ta'yinih ya. Isim ditinjau atau dilihat dari kejelasannya. Isim ini jelas atau tidak ya. Sudah ditentukan atau tidak. Itu maksudnya. Isim ditinjau dalam hal jelas atau tidak jelasnya, tertentu atau tidak tertentunya, terbagi menjadi 2 macam. 1 isim nakiroh, 2 isim ma'rifah ya. Isim nakiroh maksudnya adalah isim yang belum jelas bendanya, yang belum ditentukan bendanya, masih umum. Contoh talibun. Nah, makanya isim nakirah ini diterjemahkan ya dengan menambah kata satukah, seorangkah, sebuahkah. Contoh talibun, seorang siswa. Jadi itu umum. Dia tidak ditentukan siapa siswa itu. Nah, contoh misalnya ketika kita di dalam pondok pesantren. Lalu kata ulun ada seorang santri ya yang suka tidur ya. Nah, seorang santri yang suka tidur itu masih umum. Tidak ulun sebutkan santrinya siapa ya. Maka menggunakan isim nakirah yaitu dengan tanwin. Jadi talibun, hunaka talibun fil ghurfah yanamu daiman. Nah, misalnya di situ ada seorang siswa, nah, tidak ulun sebutkan siapa siswa itu, masih umum, seorang siswa yang suka tidur. Nah, yang suka tidur. Maka menggunakan isim nakirah yaitu pakai tanwin. Tidak menentukan siapa siswa tersebut. Kitabun, sebuah buku, ya. Ketika saya ke toko kitab, saya melihat sebuah buku. Nah, saya melihat sebuah buku. Nah, maka sebuah bukunya menggunakan tanwin nakirah, ya. Kemudian ma'hadun, sebuah pondok pesantren, maktabatun, sebuah perpustakaan, aklamun, pulpen-pulpen, mudarrisun, guru laki-laki, ya. Contoh misalnya hari ini ada tambahan seorang guru laki-laki. Nah, hari ini ada tambahan seorang guru dan pian tidak menyebutkan siapa guru itu. Ya, seorang guru masih mubham, masih umum, belum ditentukan, maka menggunakan tanwin yaitu dengan yaitu adalah isim nakirah. Kemudian yang B, isim ma'rifah. Namanya isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah sebaliknya, ya, yaitu isim yang sudah jelas bendanya, isim yang sudah kita tahu bendanya apa. Contoh at-talibu, siswa tersebut. Nah, jadi beda antara talibun dengan at-talibu. Kalau talibun seorang siswa saja, ya, tanpa menunjuk siapa siswa itu. Kalau at-talibu pakai alif lam, berarti dia ma'rifah. Maka siswa itu sudah diketahui. Contoh misalnya siswa ini terkenal dengan kenakalannya. Lalu rapat para guru, gimana nih, diskors kah gimana? Lalu kata seorang guru, siswa itu nakal benar. Nah, siswa itu atau siswa tersebut sangat nakal. Nah, itu sudah tertentu belum? Sudah, ya. Makanya dengan menggunakan ma'rifah yang terjemahnya adalah siswa tersebut sudah melampaui batas misalnya dalam kenakalannya. Ketika disebutkan siswa tersebut, otomatis para guru itu tahu siapa yang dimaksud. Nah, maka siswa tersebut itu menggunakan alif lam at-talibu. Berarti dia ma'rifah, sudah jelas, sudah tertentu siapa siswa yang dimaksud, ya. Contoh kayak al-masjidu, masjid itu atau masjid tersebut, ya. Ketika kepian hari-hari kesini belajaran siang malam, ya. Lalu malam ini misalnya, malam ini di Al-Faruq, ya. Contoh malam Kamis deh, malam Kamis kan Ustaz Ahmad Zainuddin Tauhid. Lalu jarpian bertanya kepada kawan, malam ini di masjid ada kajian Tauhid kah? Pian tidak menyebutkan masjid Imam Syafi'i, tapi pian cukup mengatakan kepada kawan yang sering ke masjid ini, malam ini di masjid ada kajian Tauhid kah? Maka masjid tersebut ma'rifah kah nakirah kah? Ma'rifah. Pian sudah tahu di otak pian bahwa masjid tersebut adalah masjid Imam Syafi'i. Kemudian contoh lagi, malam ini kajian, anggaplah malam ini malam Kamis. Malam ini malam Kamis, ya, kajian Tauhid, anggaplah seperti itu. Nah, malam ini di masjid ada ustadznya kah kajian Tauhid? Pian tidak menyebutkan Ustaz Ahmad Zainuddin, cuma mengatakan adakah ustadznya malam ini kajian Tauhid. Dan pian sudah rutin sebelumnya malam Kamis, maka ustadz di sini menggunakan alif lam. Pian sudah tahu ustadz yang dimaksud tersebut adalah Ustadz Ahmad. Maka apakah ustadznya malam ini ada kajian Tauhid? Maka ustadznya menggunakan alif lam ma'rifah, karena sudah jelas dan tertentu siapa ustadz yang dimaksud, ya. Maka dia namanya isim ma'rifah karena menggunakan alif lam. Contoh Hindun. Jadi nama-nama orang, manusia itu juga ma'rifah karena manusia itu banyak. Tetapi tatkala ada namanya Muhammad, Zaid, Sulaiman, maka dia menjadi ma'rifah. Sudah tertentu manusianya siapa, yaitu manusia yang bernama Hindun, yang bernama Sofiyah, yang bernama Khadijah. Mana Khadijah? pasti pian tahu Khadijah yang dimaksud siapa. Makanya nama itu, nama adalah ma'rifah. Jadi semua nama manusia adalah ma'rifah, karena dia sudah tertentu manusia itu siapa, yaitu yang bernama Muhammad kah, Hindun kah, Zainab kah, Sofiyah kah, dan seterusnya, ya. Jadi nama adalah ma'rifah, sudah tertentu, sudah jelas siapa orangnya. Kemudian tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Apa tandanya, ya? Satu, ada alif lamnya. Jadi kalau isim itu pakai alif lam, maka sudah diketahui alur ceritanya. Isim itu yang dimaksud siapa, ya? Kalau pakai alif, alif lam. Nah, dan ada sebuah nama yang semua orang tahu. Hampir semua manusia tahu nama ini. Yaitu nama apa? Allah. Allah pakai alif lam. Siapa enggak tahu Allah? Mau orang kafir kah, mau muslim kah, tahu yang namanya Allah. Nah, makanya disebutkan oleh para ulama, ahli bahasa, ya, bahwa Allah itu a'raful ma'arif. A'raful ma'arif. Isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Isim yang sudah dikenal. Isim yang sudah dikenal oleh banyak orang. Yang sudah jelas siapa yang dimaksudkan dengan Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi ada istilahnya, namanya a'raful ma'arif, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai alif lam, ma'rifah. Tetapi a'raful ma'arif, isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Karena semua orang tahu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan misalnya ulun di sini hafiz, mungkin di Banjar tahu, tapi di Jawa enggak tahu. Dia ma'rifahnya cuma di Banjar saja, dikenal cuma di Banjar. Di Patuju saja pulang, mungkin nang di Gambut kada tahu, di Matapura kada tahu, di Banjarbaru kada tahu. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, hampir ya semua yang ada di dunia ini tahu mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mengatakan dengan istilah a'raful ma'arif, isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Jadi satu tadi tandanya adalah pakai alif lam. Contoh at-talibu, siswa tersebut, al-kitabu, kitab itu, Hindun, Hindun ya, nama Zaid, Fatimah, dan Muhammad. Kedua, macam-macam isim ma'rifah adalah isim domir. Nah, jadi domir semuanya huwa humahum, atau domir ini bersambung dengan isim. Rumahnya baituhu, rumahku baiti, rumah kami baituna. Maka juga termasuk ma'rifah. Jadi domir atau ismu domiri, kata ganti nama. Kata ganti nama. Isim domir terbagi menjadi dua macam. Oh, ini agak susah ya, tapi ulun jelaskan. Isim domir terbagi dua. Satu zohir, dua mustatir. Nah, jadi isim domir terbagi dua. Ada isimnya zohir, nampak domirnya kelihatan. Ada mustatir, domirnya tidak kelihatan tetapi tersembunyi. Nah, ada istilahnya namanya apa tadi? Domir yang zohir. Yang kedua domir yang mustatir, ya. Jadi ini cukup panjang. Domir, ya. Domir adalah kata ganti. Dia, saya, mereka, kalian, aku, kami, itu namanya domir, kata ganti. Domir terbagi dua, ada satu zohir, nampak, dia kelihatan domirnya. Kemudian kedua mustatir, tersembunyi. Mustatirun tersembunyi. Zohir nampak kelihatan, mustatir tidak kelihatan, enggak nampak. Nah, kemudian perhatikan tabel, ya. Zohir terbagi dua pulang pula. Ada muttasil, ada munfasil. Munfasil dulu. Munfasil artinya terpisah. Domirnya terpisah. Yang kedua, muttasil domirnya bersambung dengan kalimat lain. Muttasil bersambung, maksudnya bersambung dengan kalimat lain. Kalau munfasil terpisah dengan kalimat. Contoh domir huwa, dia menyendiri, Nah, huwa huma sampai habis ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana. Nah, ini terpisah, Bu. Tidak bergabung dengan kalimat lain. Adapun muttasil, domirnya bersambung dengan kalimat lain. Contoh rumahnya. Nya itu kan domir. Rumahnya seorang laki-laki, maka bai tuhu. Ini domir, hu ini domir, tapi dia bersambung dengan ba, baitu, maka namanya muttasil, domir muttasil yang dan dia zahir ya, kelihatan hu, kelihatan huwa, kelihatan, kemudian dia muttasil bersambung, maksudnya bersambung dengan kalimat lah lainnya, itu kalimat baitu. Anak kami, anak laki-laki kami, ibnuna. Anak laki-laki, nah ini domir kami kan, domir kata ganti. Kemudian bersambung dengan ibnun, nah maka namanya muttasil. Dia bersambung dengan kalimat ibnun. Kemudian munfasil, waduh terbagi banyak. Munfasil terbagi lagi buai sebujurnya. Ada rafa munfasil, ada nasab munfasil. Kadu sahgin, ini aja gini pian tahu ya. Domir terbagi dua, ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Yang nampak terbagi dua, ada yang berdiri sendiri, terpisah dengan kalimat lain, ada yang bersambung dengan kalimat lain. Contoh, hu bersambung dengan baitu, na bersambung dengan ibnu. Contoh lagi yang mutasil, kata betu. Nah, kata betu, saya telah menulis. Tu ini domir. Nah, tu adalah do bersambung dengan kalimat kataba, maka menjadi katab katabtu. Ini juga muttasil. Tu saya telah menulis, saya itu domir. Tu fiilnya, tu domirnya. Maka tu adalah domir zahir muttasil. Dia zahir nampak tu, muttasil bersambung dengan kalimat kata kataba. Itu namanya muttasil. Nah, kemudian yang mustatir ya. Yang munfasil. Afwan, mutasil cukup banyak, ada tiga ya. Ada rofa mutasil, nasab mutasil, dan jar mutasil. Kalau munfasil ada dua, rofa munfasil dan nasab munfasil, itu cukup panjang ya. Tapi intinya adalah domir, zahir, mustatir. Zahir terbagi dua, munfasil dan mutasil. Ini cukup panjang ini ya, tapi tidak kita baca. Yang jelas ulun sarankan pian menghafal domir 14 ini. Huwa huma hum ya. Hiya huma hunna sampai ana nah nahnu ya. Di sini ada ini. Di sini namanya domir rafa munfasil. Halaman berapa? Halaman 15 ya. Huwa huma hum dari atas ke bawah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Nah, ini yang pian hafal. Kan ini yang paling dasar, paling pondasi huwa huma hum ini sampai habis dari atas ke bawah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana ana nahnu. Ya, di sini enggak disebutkan contoh mustatir ya. Jadi mustatir itu kan tersembunyi, Bu. Nah, contohnya apa yang tersembunyi? Tasrifan fi'il madi yang pertama. Nah, contoh kataba. Apa arti kataba? Yang benar, dia seorang laki-laki telah menulis. Mana domirnya di sini, kelihatan lah, Bu? Enggak ada. Tetapi tatkala kita terjemahkan, dia telah menulis. Nah, dia ini namanya domir. Dan dia tersembunyi di dalam kata, enggak kelihatan, tidak nampak ya. Makanya namanya mustatir, tersembunyi. Tetapi tatkala diterjemahkan ada kata gantinya, domirnya, kataba, dia telah menulis. Nah, domirnya adalah mustatir, tersembunyi. Takdirnya apa? Huwa. Takdiruhu, takdirnya kalau dinampakkan maka takdirnya adalah hu, huwa. Tasrifan nomor satu. Contoh lagi tasrifan nomor empat, katabat. Nah, ini yang mustatir ya, katabat. yang tersembunyi. Apa arti kata bat? Sama, dia telah menulis. Tetapi dia di sini seorang perempuan. Jadi tak ini bukan domir, tetapi tanda muannas, tanda perempuan, bahwa kalimat kata bat ini muannas. Ini tandanya. Nah, mana di sini domirnya? Padahal kan kalau kita terjemahkan dia telah menulis, maka domirnya tersembunyi. Takdirnya apa? Hiya. Nah, takdirnya hiya. Dia tersembunyi, hiyanya tidak ada. Dia bersembunyi di dalam kata ba. Maka namanya domir mustatir. Ya. Oh, di sini disebutkan yang mustatir ya. B, perhatikan 16, halaman 16 yang B. B, adapun dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan atau tersembunyi, terdapat pada fi'il berikut ini. Nah, perhatikan. Jadi, fi'il-fi'il inilah yang menyembunyikan di dalamnya dhamir. Yang di fi'il madi, ada berapa fi'il madi? Yang tersembunyi cuma dua, yaitu fa'ala dan fa'alat. Berarti apa? Tasrifan yang pertama dan keempat. Ya, jadi fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat, nah, fa'alata fa'alna. Jadi yang tersembunyi di fi'il madi cuma dua. Satu, tasrifan pertama fa'ala atau darosa. Dua, tasrifan yang keempat fa'alat atau darosat. Dia takdirnya kalau fa'ala huwa, kalau fa'alat takdirnya hiya. Kalau fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari di sini ada berapa? Ada lima ya. Ada lima, ya benar. Satu, tasrifan pertama, yajlisu, dia sedang duduk. Nah, yajlisu, dia sedang duduk. Tapi dianya enggak ada, enggak nampak. Dia bersembunyi. Kemudian tajlisu atau tansuru, tasrifan nomor empat ya. Sama juga tidak ada domirnya, tetapi tatkala diterjemahkan domirnya ada. Kemudian tasrifan yang berikutnya yang ada antanya itu tasrifan keberapa itu ya? Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Taf'ilu tasrifan ketujuh. Ini yang di fi'il mudhari ya. Di fi'il mudhari satu tasrifan pertama, dua tasrifan keempat, tiga tasrifan ketujuh domirnya mustatir. Contoh tajlisu, engkau sedang duduk. Enggak ada kalimat anta di situ. Kenapa? Karena domirnya tersembunyi. Tetapi tatkala diterjemahkan domirnya ada. Tajlisu, engkau sedang duduk. Takulu, engkau sedang makan. Ya, tanamu, engkau sedang tidur. Tanasu, engkau sedang mengantuk. Nah, jadi apa namanya? Enggak ada kalimat anta di situ karena dia tersembunyi di dalam domi, di dalam fi'il tajlisuka, ta'kuluka, tansurukah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian tasrifan yang berikutnya yang mustatir di fi'il mudhari tasrifan ke-13 yaitu yang terkandung di dalamnya dhamir ana, saya. Contoh aktubu, saya sedang menulis. Ajlisu, saya sedang duduk. Padahal ananya enggak ada kalimat ana. Kenapa? Karena tersembunyi. Tetapi tatkala diterjemahkan baru muncul domirnya. Contoh aktubu, saya sedang menulis. Ajlisu, saya sedang duduk. Adribu, saya sedang memukul. Kemudian yang terakhir yaitu tasrifan ke-14, tasrifan akhir yang mana awalnya adalah huruf nun ya. Contoh naktubu, kami sedang menulis. Ini sama, nahnunya enggak ada ya, tetapi dia apa namanya? Domirnya mustatir, tersembunyi, takdirnya nahnu ya. Catatan. Hum dan hunna hanya mengganti jamak yang berakal. Nah, jadi kalimat, jadi domir hum kan huwa huma hum, hiya huma hunna ya. Kalau hum dan hunna itu menggantikan kalimat itu menggantikan isim-isim yang berakal saja, itu jamak mudzakkar. Contohnya seperti al-auladu fil madrasah, anak-anak itu di sekolah. Nah, maka apa bahasa Arabnya? Mereka di sekolah, ya, maka menggunakan domir hum, mereka di dalam sekolah. Kemudian kalimatnya al-aqlamu fil haqibah, pulpen-pulpen itu di dalam tas. Maka dijawab apa? Hiya fil haqibah. Oh ya, afwan, ini ada yang ketinggalan ya. Jadi ulun baca catatan dari awal, hum dan hunna hanya mengganti jamak yang berakal. Jadi hum hunna itu domir yang mengganti jamak yang berakal, berarti manusia. Jika tidak berakal, maka yang tidak berakal jamak ini menggunakan hiya, tidak memakai hum. Ini penting ya, penggunaan jamak dengan domir yang menggantikan jamak yang berakal atau tidak berakal. Contoh misalnya al-auladu, ini jamak taksir ya dari walad. Apa arti al-auladu? Anak-anak. Anak-anak. Contoh ainal, ainal aulad. Nah, di mana anak-anak itu? Di mana anak-anak itu? Maka domirnya apa? Hum, ya. Karena jamak mereka di pasar misalnya. Di pasar mah apa? Nukar unjun. Ketujuh bu unjun. Nah, hum fisuki. Jadi ketika jamaknya berakal, maka domirnya menggunakan hum. Ini kalau muzakkar laki-laki ya. Tapi kalau muannas, ainal banat. Nah, di mana anak-anak perempuan itu? Ainal banatu. Maka karena ini jamak yang berakal dan perempuan, maka menggunakan apa bu? Hunna. Mereka hubungannya di mana? Di mall. Contoh bu ya, fil mujamma at-tijari. Keluyuran di mall. Fil mujamma at-tijari, di mall. Tapi kalau orang Arab, mul-mul ilal mul-mul. Mul itu sudah diarabkan ya. Fil hunna fil mujamma at-tijari. Mereka di mana? Di mall atau pusat perbelanjaan. Ini besar ya, berarti mall. Nah, jadi kalau apa namanya, kalau dia jamak yang berakal, anak-anak perempuan tiga atau lebih, maka menggunakan hun, hunna. Nah, bagaimana kalau jamaknya tidak berakal seperti para binatang? Contoh anjing misalnya. Nah, ada yang memelihara anjing 10 ekor. Lalu dia bertanya kepada pembantunya, di mana anjing-anjing itu? Nah, anjing-anjing banyak ya. Kalbun kan anjing, jamaknya apa bu? Kilab. Ainal kilabu, di mana anjing-anjing itu? Karena ini jamak yang tidak berakal, maka menggunakan apa domirnya? Bukan hunna, bukan hum, tetapi apa? Hiya. Nah, sekalinya mereka di mana? Di pahumaan. Hiya fil mazra'ah, di apa? Di sawah. Ya, di sawah. Nah, hiya fil mazra'ah. Tetapi tetap diterjemahkan mereka ya, bukan dia ya, karena banyak. Mereka di, mereka anjing-anjing itu di mana? Di sawah. Nah, jadi kalau dia tidak berakal jamaknya, maka menggunakan hiya seperti pulpen ya. Di mana pulpen itu? Jamak ya, ainal aqlam. Nah, kita gunakan jamaknya. Di mana pulpen-pulpen itu? Nah, dijawab hiya, nah, bukan hum, tapi menggunakan hiya. Hiya alal baiti. Nah, ternyata pulpen-pulpen itu di atas rumah. Ada yang melempar. Maka menggunakan hiya sekalipun jamak. Dia mengganti jamak, tetapi jamaknya tidak berakal, maka menggunakan hiya, bukan hum atau hunna ya. Contoh di dalam buku, al-auladu fil madrasati, ya, anak-anak itu di dalam sekolah. Ketika diganti dengan domir, maka menggunakan hum. Hum fil madrasati, mereka di dalam sekolah. Kemudian ketika itu yang tidak berakal jamaknya, contoh al-aqlamu fil haqibati, pulpen, pulpen itu di dalam tas. Maka menggunakan hiya. Hiya fil haqibah, dia, dia pulpen, pulpen tadi di dalam tas. Nah. Ya, silakan yang ingin bertanya dulu sampai di sini masalah isim ditinjau dari jelas atau tidak jelasnya, ada nakirah dan ada ma'rifah. Kemudian isim ma'rifah ada banyak. Satu, berawalan alif lam. Dua, isim domir, ya. Kemudian yang ketiga, isim isyarah. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ya. Ustaz mau bertanya sedikit. Kalau yang tadi kan tidak berakal menggunakan kata hiya. Ya. Apakah ada perbedaan dengan huwa? Padahal kan misalnya kalimatnya mujakkar. Nah, ada. Jadi bukan dengan huwa tetapi dengan hiya. Maka ada istilah kaidah mengatakan kullu jam'in mu'annathun. Kullu jam'in mu'annathun. Setiap yang jamak maka dihukumi mu'annath. Maksudnya apa? Setiap jamak yang tidak berakal maka dihukumi mu'annath. Contoh tadi apa? Pulpen-pulpen, jamak tapi tidak berakal. Maka domirnya apa? Mu'annath, yaitu hiya. Itu kaidah, ya. Kullu jam'in mu'annathun. Tapi jamak di sini yang tidak berakal, maka dihukumi mu'annath. Yaitu hiya, bukan huwa. Kullu jam'in mu'annathun. Kullu jam'in mu'annathun. Setiap yang jamak yang tidak berakal dihukumi mu'annath. Pulpen-pulpen, jamak yang tidak berakal, maka domirnya adalah hiya. Itulah kaidah, ya, bahasa Arab seperti itu. Bukan huwa tetapi adalah hiya. Mau binatang kah, benda mati kah, maka menggunakan mu'annath, yaitu hiya. Nah, ada lagi? PR-nya banyak ke, Bu? Banyak pula. Isim isyarat, ya. Kita sambung isim isyarat di pertemuan berikut. Ulun ngantuk benar, Bu. Kenapa kah? Ngantuk benar. Coba kita PR, Bu, ya. Kita cukupkan dua di sini. Dua dulu tentang isim ma'rifah. Satu pakai alif lam, dua tadi domir, ya. Jadi kalau pian ketemu isim yang pakai alif lam, maka dia ma'rifah. Kalau pian ketemu domir, maka itu juga ma'rifah. Itu intinya, ya. Ya, kita PR. PR-nya apa, Bu? Karena PR ini sangat membantu untuk pemahaman pian. Apalagi kita langsung latihannya di dalam Al-Qur'an, ya. Pian menjawab kadang nih, jangan-jangan kada menjawab. Dua minggu loh, Bu. Ya. Mana, Bu? Kita PR-nya apa? Surah apa kemarin? Surah apa? Al-Baqarah ayat 18. Pakai mikrofon, Bang. Oh, kadang mendengar kurang jelas. Al-Baqarah ayat 104. 142. 142. Sampai 153. Oh, ya. 153. Apa ininya? Perintahnya apa? 142 dan 153. Perintahnya apa? Yang soal pertama, carikan 5 jamak taksir plus mufradnya. Oh, ya udah, ya. 5 jamak taksir beserta sebutkan mufradnya. Silahkan pian jaga, selain yang ulun tidak sebut berarti salah, ya. Kalau ulun tidak menyebutkan itu berarti salah. Ayat yang pertama 142, ya. Di situ ada satu jamak taksir, yaitu kalimat sufaha. As-sufaha u itu jamak taksir. Mufradnya apa? Hah? Fakirun fuqara'u. Nah, berarti apa? Safihun, ya. Jadi as-sufaha itu jamak taksir, orang-orang bodoh. Mufradnya safihun, safih. Haknya panjang. Safihun. Nah, satu sudah. Kemudian ayat selanjutnya 143 kalimat syuhada'a. Itu jamak taksir, ya, syuhada'a. Mufradnya syahidun. Nah, mufradnya syahidun, ya. Kemudian tidak ada lagi, ya, cuma satu. Ayat selanjutnya ayat 144. Ayat 144 kalimatnya wujuhakum, wujuhun, wujuh. Nah, wujuhakum, ya. Wujuha itu jamak taksir. Mufradnya adalah wajhun, wajah. Wajhun mufrad, satu wajah. Wujuhun wajah, wajah. Fawal apa itu kalimatnya di sini? Fawallu wujuhakum syatroh. Maka palingkanlah wajah-wajah kalian. Nah, wujuh itu wajah-wajah. Jamak taksir, mufradnya wajhun, ya. Kemudian ayat selanjutnya 145. Ada enggak, ya? Ada, ya. 145 ada. Ahwa ahum. Nah, ahwa ahum. Ahwa itu jamak taksir, ya. Hawa-hawa nafsu kalian. Ahwa'a jamak taksir. Mufradnya hawan atau al-hawa. Atau ulun tuliskan, ya, biar pian bisa mencatat. Susah. Satu tadi jamak taksir, kan, as-sufaha. As-sufaha'u. Mufradnya safih. Kemudian yang kedua syuhada, ya, asy-syuhada. Atau syuhada sama aja. Asy-syuhada'u. Itu jamak. Apa namanya? Kuburan syuhada, itu jamak. Mufradnya apa? Syahid. Syuhada Uhud, orang-orang yang mati syahid di Uhud. Kemudian yang berikutnya wujuh. Wujuhun wujuhakum. Mufradnya wajuhun, wajah. Kemudian ahwa, ayat berapa tadi? 145. Ahwa ahum, ahwaun, ya. Nah, ahwa mufradnya hawan atau al-hawa kalau pakai alif lam, ya. Empat sudah. Kemudian abna'ahum, ayat 146. Kama ya'rifuna abna'ahum. Abna'un, nah, itu jamak. Apa mufradnya? Ibnun, anak-anak. Abna'un, anak-anak laki-laki atau para anak laki-laki. Mufradnya ibnun. Lima sudah. Kemudian ada enggak lagi? Tidak ada lagi, ya? Enggak ada lagi, Bu, ya. Cuma lima. Ada enggak yang menjawab selain ini? Yang pian merasa yakin bujur kayak itu, nah. Intinya adalah selain lima ini salah, gue. Ada kayak yang selain ini pian menjawab? Coba bang sebutkan, atau pian merasa yakin dengan jawaban pian. Biar kita koreksi. Adakah yang selain itu pian menjawab? Ada? Ayatun. Itu jamak muannas salim. Oh, iya. Alif dan ta. Ayatun jamak muannas salim. Ada lagi? Pokoknya selain lima ini salah, Buay. Pian sebutkan yang salah dari Pian. Apa? Biar kita biar Pian tahu salahnya di mana. Ayo, ada lagi? Silakan. Ada? Kalau enggak ada, nomor dua, soal yang kedua apa? Soal yang kedua? Silakan sebutkan. Dua jamak mu'annas salim beserta mufradnya. Dua jamak mu'annas salim beserta mufradnya, ya. Kita urutkan dari ayat pertama dulu. Ayat tidak ada ya. Ayat 142 sampai 145 tidak ada. 146 juga tidak ada. 147 tidak ada. Adanya di 148 ya. Al-khairati, nah, itu jamak mu'annas salim. Berakhiran alif dan ta. Dua jamak mu'annas salim, satu al-khairat. Di surah Ar-Rahman khairatun hisan. Makanya ada nama bebinian khairatun hisan ya. Al-khairatu. Ini mufradnya apa, Bu? Ya, ada yang tahu? Al-khairatu ini kebaikan-kebaikan. Nah, berarti mufradnya apa? Bukan, bukan khairatun. Khairun. Nah, khairun. Khairullah, kebaikan Allah. Khairun. Jadi ini termasuk, semoga Pian ingat. Jadi jamak mu'annas salim itu ada yang kias dan ada yang sama. Contoh ummun ya, ummun. Apa arti ibu kan? Apa jamaknya, Bu? Ummahat. Nah, ummun ibu. Jamaknya jamak mu'annas salim menjadi ummahat. Ummahatun. Ini namanya sama'i, Bu ya. Jamak mu'annas salim sama'i yang perubahannya harus kita buka kamus atau mendengar dari ucapan orang Arab. Ummun, kan kalau kiasi bisa dikias, contoh Bu ya. Muslimatun. Muslimatun, sholihatun, qanitatun. Qanitatun. Nah, ini kan kiasi, ya. Tinggal ditambah, tinggal dirubah konitatun menjadi konitatun, solihatun, solihatun, muslimatun, muslimatun. Ini namanya kiasi, bisa dikias. Tinggal dirubah ujungnya menjadi alif dan ta. Tapi ada yang sama i. Kita harus membuka kamus atau mendengar dari ucapan orang Arab. Ummun, mereka menjamakkan menjadi jamak mu'annas salim, berubah menjadi ummahatun. Sama seperti ini, ukhtun. Apa ukhtun artinya? Saudari. Jamaknya apa? Akhawat, jamak mu'annas salim. Alif dan ta. Ini namanya sama-sama'i. Sama'i hanya didengar dari ucapan Arab. Mereka menggunakan ini ketika dijamakkan. Atau kita harus buka kamus. Nah, sama seperti al-khairatu, bukan khairatun, tapi khairun. Ya. Ummahatun, mufradnya ummun. Akhwatun, mufradnya ukhtun. Dia namanya sama'i, bukan kiasi. Yang pertama apa tadi? Al-khairatu. Yang kedua adalah, nah, yang Pian sebutkan tadi, ayatina, ayat-ayat kami. Ayat berapa? 151 ya. Yatlu alaikum ayatina. Kan seperti ini, Bu ya. Ayatun. Nah, tanda ayat-ayat kami. Kemudian kami, maka ditambah na, ayatina. Ayat-ayat kami. Nah, adapun ayat ini sama'ikah kiasi, dia kiasi. Mufradnya apa? Ayatun. Ayatun ya. Nah, mufradnya ayatun, ayat. Kemudian jamaknya ayatun. Tinggal dirubah ujungnya, ditambah menjadi alif dan ta menjadi ayatun. Ayatun, ayatun. Nah, ini namanya kiasi. Bisa dikias, tinggal dirubah ujungnya, ditambah menjadi alif dan ta. Cuma dua ya. Iya. Sisanya tidak ada lagi. Cuma dua, al-khairatu dan ayatina. Mufrad apa? Ketika nunnya dihilangkan menjadi ayatun, ya, ayat-ayat kami. Kemudian apa soal yang ketiga? Tiga, mujakkar salim, jamak mujakkar salim beserta mufradnya. Ini bebas ya jamak mujakkar salimnya. Maksudnya berakhiran ya. Ya dan berakhiran ya dan nun ya. Ya dan nun. Berakhiran ya dan nun tiga ya. Yang pertama ayat 145. Az-zalimina ya. Itu jamak muzakkar salim. Az-zalimina. Idzal la minadh-dhalimin. Nah, satu az-zalimina. Makanya terjemahnya apa? Orang-orang zalim. Nah, satu. Kemudian yang kedua Al-Mumtarin ayat 147. Al-Mumtarin. Al-Mumtarin. Kemudian ayat selanjutnya berdua. As-sabirin ya. As-sabirin. Nah. As-sabirina ya. Kemudian enggak ada lagi, cuma tiga ya. Ya, cuma tiga. Nah, cuma tiga Bu ya. Adh-dhalimina. Kemudian al-mumtarina, as-sabirina. Sampai di sini ada kah Bu yang pian merasa bujur? Isim mufradnya. Mufradnya. Oh iya, berarti az-zalimu ya. Az-zalimu. Kemudian al-mumtarin. Al-mum hadang dulu. Imtara yang al-mumtari. Al-mumtari. Kemudian as-sabirina. As-sabiru. As-sabir ya. Nah. Adakah yang menjawab selain ini? Ada Bu? Coba Bang pian apa yang ini pian bujur berataan kan nih? Dari tadi adakah yang bujur berataan? Ada. Berarti yang salah apa Bu? Biar kita koreksi yang pian salah apa? Yang tadi dari jamak taksir, kemudian jamak muannats salim, kemudian jamak mudzakkar salim. Apa yang salah dari pian? Silahkan. Ya. Kereda kah? Soal yang keempat apa? Satu isi musanna beserta mufrad. Satu isi musanna ya. Cari dulu lah. Ayat satu pertama tidak ada. Isi musanna Bu ya. Isi musanna. Ayat berapa Bu? Ada yang dapat lah. Ini cuma satu Bu musanna di sini. Ada yang dapat lah. Kalau pian membaca terjemah insyaallah dapat. Ya. Iya, dua tumit. Apa itu ayatnya, Bu? Ayo. Apa? Ayat berapa? Ayat 143. Dua tumitnya. Ayo, Bu. Makanya ketika imam rapatkan tumit-tumitnya, sudul khalal wa tarasu wa hadzu bainal manaqibi wal aqdam. Ah, oh bukan ya, bukan. Salah ulun. Itu bukan tumit tapi aqdam. Qadam itu ya tumit juga sama, ya. Tapi menggunakan aqdam, qadam bukan di sini. Apa Bu, ada yang dapat enggak musannanya? Aqibaihi. Nah, dua tumitnya. Jadi kan seperti ini Bu ya. Itu kan dimasuki domir. Nah, kan asalnya apa? Aqib mufradnya. Satu tumit kan? Tumit artinya Bu ya aqib. Ya. Coba lu cari dulu di kamus. Aqib. Aqibun. Ya tumit ya. Tumit aqibun. Nah. Ini aqib, mufradnya aqib, satu tumit. Dua tumit bisa aqibani ya atau aqibaini. Nah, aqibaini ya, dua tumit. Nah, kemudian bagaimana dia bersambung dengan kalimat lain? Dia beridhofat, maka nunnya dibuang. Contoh misalnya dua mobilnya. Dua mobil bahasa Arabnya apa? Sayyarotani atau sayyarotaini. Tapi ada kalimatnya, berarti dia beridhofat dengan domirnya, maka nunnya dibuang. Nah, menjadi apa? Sayyarotahu atau sayyarotaihi. Nah, sayyarotaihi atau sayyarotahu. Ini bersambung dengan domir huwa, maka nunnya dibuang. Nah, ya, maka menjadi akibaihi. Ini musannanya, ya. Dia bersambung dengan domir hu, kemudian nunnya dibuang. Itu namanya musanna. Ada yang bujulah pian belum catat? Ada? Ya. Soal yang berikutnya apa, Bu? Yang keempat. Kelima ya? Ya, kelima. Ya? Jamak taksir dari kalimat ummatun, ya. Annasu, ar-rabbu, kabiratun, dan tabi'i. Ya. Cukup banyak, Bu, ya? Satu apa, Bu? Ummatun. Ummatun. Ini ada di dalam ayat itu, ya. Yang kedua? An-nasu. An-nasu. Ini juga ada di surah, di ayat yang tadi. Yang ketiga? Ar-Rabbu. Ar-Rabbu. Yang keempat? Kabirat. Kabirotun. Kabirotun. Yang kelima? Tabi'i. Tabi'in atau tabi'un ya. Nah, lima aja. Ummatun. Ada yang bisa jawab? Apa jamaknya? Umam. Maka ada ngaran lakian khairul umam, sebaik-baik umat. Padahal cuma satu orangnya. Umamun ya, jamaknya umamun. Ya. An-nasu. Ya, apa jamaknya? An-nasu. Ayo, Bu. Apa, Bu? An-nasu. Enggak bisa dibikin-bikin, Bu. Sekalian tebak-tebak. Kalau kamusnya apa? An-nasu ya. Di Al-Qur'an ada, di Al-Qur'an. Ya? Unasun. Unas. Unasuyyata taharun. Unasun. Nah. Kemudian ar-rabbu. Ini banyak di Al-Quran. Apa? Ya? Arbabun. Arbabun min dunillah. Arbabun, ya, Tuhan-Tuhan. Kabiratun, nama kitab. Jadi ada nama kitab. Apa jamaknya? Sigot muntahal jumu. Mamnu' minas saraf, semoga masih ingat. Kabair. Kabiroh, jamaknya kabairu, kitab kabair Imam Zahabi. Tabi, apa jamaknya? Tawa, tawabi'u. Adakah yang bujur berataan? Atau kayak ini pertanyaan ulun, adakah yang menjawab lima ini? Ya, ada yang benar? Satu, ada yang benar empat enggak? Ada. Yang benar tiga? Ada, masya Allah. Yang kada menjawab ada enggak? Banyak sekali. Yang berikutnya apa bu, pertanyaannya? Banyak kemarin ulun bikinkan. Ada lagi? Lima isim mufrad. Ah, ya. Lima isim mufrad. Itu aja? Iya. Oh ya, banyak. Isim mamdud ya. Lima bunting isim mufrad bu ya? Isim mamdud. Oh, lima isim mamdud. Oh, lima kah? Insyaallah. Oh iya. Yang pertama as-sufaha'u. Apa arti isim mamdud? Isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif. Satu as-sufaha'u, ya. Yang kedua, ini isim dia bukan fi'il. Yasha'u itu fi'il, bukan. Ini isim. Isim beda dengan fi'il, maka yasha'u bukan. Satu as-sufaha'u, ya. Dua syuhada'a. Ya, dua syuhada'a. Tiga as-sama'i. Ya. Tiga as-sama'i. Empat. Empat ahwa'a. Ahwa'ahum, itu ahwa ujungnya hamzah, ya. Ahwa'a empat. Kemudian abna'a itu lima. Abna'un itu isim mamdud. Kemudian adakah lagi selain itu? Kedua lagi kayaknya. Nah. Ya, kedua lagi. Cuma lima ya isim mamdud yang ada di ayat 142 dan 153 ya. Satu sufaha'u, dua syuhada'u, tiga as-sama'u, empat ahwa'u, lima abna'u. Nah, itu namanya isim mamdud. Adakah yang benar semua? Ada. Ya. Apa lagi, Bu? Ada lagi? Habis. Oh, insyaallah. Minggu depan libur bu, karena Sabtu itu ulun bagi rapot di Bakkah. Seharusnya hari ini ternyata ditunda kan, ditunda minggu depan. Jadi apa namanya, pekan depan insya Allah kita libur. Jadi kami di Bakkah itu ada pembagian rapot hari Sabtu depan. Tapi walaupun libur, PR kada libur. PR bu ya. Tadi pian belajar isim ma'rifah. Satu, isim ma'rifah dan nakirah. Ya. Ma'rifah tadi ada dua macam yang kita pelajari. Satu yang pakai alif lam, dua domir. Kemudian tadi durusul lughah juga mamnu' minas sorof. Isim yang tidak bertanwin. Ya. Berarti kita bikin PR. 154 ya. Satu halaman bolak-balik lah. 154 sampai 169. 154 sampai 169. Pertanyaan pertama, fi'il sudah belajar belum ya? Belum. Satu, carikan jamak taksir bu ya, carikan jamak taksir berapa yuk? Taksir di sini ada, carikan 4 jamak taksir. 4 jamak taksir beserta sebutkan mufradnya. Beserta sebutkan mufradnya. Kemudian yang berikutnya, carikan jamak muannas salim. Carikan jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim cukup banyak. 3, 4 jamak muannas salim 4 ya, beserta mufradnya. Nah, carikan jamak muannas salim 4 buting beserta mufradnya. Kemudian carikan 3 isim mufrad. 3 isim mufrad ya. 3 isim mufrad beserta jamak taksirnya. 3 isim mufrad beserta jamak taksirnya cuma di ayat 164. Kalau seberatan kebanyakan Bu ya. 3 isim mufrad beserta jamak taksirnya cuma carikan di ayat 164. Jadi di sini banyak isim mufradnya napian, sebutkan 3 saja beserta jamak taksirnya selain kalimat annas ya. Annas kan sudah unas tadi, selain itu. Berapa soal Bu? 3 ya? 3. Ya, yang berikutnya isim ma'rif gampang ya. Sebutkan carikan jamak muzakkar salim. Carikan jamak muzakkar salim yang berakhiran waw dan nun. Carikan jamak muzakkar salim yang berakhiran waw dan nun, bukan ya dan nun ya, tapi waw dan nun. Berapa yuk? 2 saja. 2 buting aja. Karena cuma 2 yang ada ya. Carikan jamak mudzakkar salim yang berakhiran waw dan nun, bukan ya dan nun ya, tapi berakhiran waw dan nun. Berapa? 2 saja. Loro saja, siji loro ya. 2 saja Bu ya. Nah, itu aja Bu. PR untuk minggu depan dan depannya lagi. Ya, sudah. Ada pertanyaan kah? Minta maaf agak sungsung ya ulun, kenapa ngantuk benar. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini yang hadir banyak ya Bu. Kan SD libur. Biasanya kan banyak orangnya kalau SD-nya kada libur, sekaligus ibunya menghadangi anaknya belikan. Yang hadir berapa kira-kira? 10 ada? 15 ya. Biasanya berapa kalau yang kada libur? 20-an ada? Oh lebih ya. Biasanya safar Bu ya, kita memaklumilah kadang mereka ke tempat orang tuanya, kadang ke sini, kemana-mana, ada yang umroh macam-macam ya. Jadi apa namanya, kita maklumilah. Ada pertanyaan? Gak ada? Kalau kada kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.